adalah sahabat yang sudah kita sering baca biografinya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, dan beliau adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah atau pada tahun peperangan Khaybar. Kemudian setelah itu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halin wartihal, baik dalam keadaan muqim ataupun dalam keadaan safar. Dan akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsaru sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau termasuk pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang menjadi pembantu beliau, maka Abu Hurairah juga termasuk pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan Baqi' al-Gharqad yang berada di kota Madinah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian melihat apabila kalian melihat ada orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada dagangan kalian." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud berjual beli adalah melakukan akad jual beli, pertukaran seseorang dengan orang lain, pertukaran barang dengan barang, ataupun barang dengan sesuatu yang berharga. Ini yang disebut dengan jual beli. Dan yang dimaksud di masjid adalah di dalam masjid, di dalam bangunan masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangan. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang berjual beli di masjid. Doanya adalah doa keburukan, agar orang yang berjual beli di masjid tersebut tidak mendapatkan keuntungan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i serta At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menghasankannya, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Poin selanjutnya dari hadis ini, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini adalah dalil tentang larangan berjual beli di dalam masjid. Tentang larangan berjual beli di dalam masjid. Dan faedah yang kedua yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berjual beli di masjid. Tentang hukum berjual beli di masjid. Ada yang mengatakan hukum berjual beli di masjid adalah makruh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Makruh. Hadis dan juga ini pendapat Imam Ahmad. Ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan makruh. Dan pengertian makruh adalah yang sering disebutkan oleh ulama usul fikih, makruh yaitu ma naha anhu syari' nahyan ghairu jazim. Artinya sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras. Dengan larangan yang tidak keras. Dalam pengertian yang lain, makruh adalah ma yutlabu fi syara' tarkuhu min ghairi ilzam. Sesuatu yang diminta di dalam syariat untuk meninggalkannya tanpa kekerasan, tanpa kelaziman. Maka menurut pendapat yang pertama, hukum jual beli adalah makruh. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Dan juga salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini berdalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendoakan keburukan. Memerintahkan untuk mendoakan keburukan bagi siapa yang berjual beli di masjid. Dan ini menunjukkan kepada kemakruhan. Kalau seandainya dia haram, maka akan dikatakan batal jual belinya. Begitu cara pendalilannya. Yaitu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendoakan keburukan atas orang yang berjual beli. Dan ini menunjukkan kepada kemakruhan. Karena kalau dia haram, maka bukan diperintahkan untuk mendoakan agar mendapatkan keburukan. Tetapi malah dikatakan batil. Jual belinya batal atau rusak. Kata pendapat yang pertama ini pendapat jumhur, bahwa hukum jual beli di masjid hukumnya makruh. Oleh karenanya mereka mengatakan kalau terjadi juga jual beli di masjid sah. Kalau terjadi juga jual beli di masjid sah hukum jual belinya. Si pembeli mengambil barang, si penjual mengambil uang, sah jual belinya. Ini pendapat pertama. Sekali lagi, pendapat pertama ini adalah berdalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa keburukan atas orang yang berjual beli di masjid dan tidak menjelaskan kebatilan jual belinya. Cuma diperintahkan untuk berjual beli di masjid. Ini menunjukkan pelarangan tersebut menjadi makruh. Mereka mengatakan, jumhur mengatakan, kalau seandainya jual beli di masjid itu haram dan membatalkan jual belinya, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Kenapa demikian? Karena jual beli sering sekali terjadi. Dan pengakhiran penjelasan tatkala penjelasan itu diperlukan tidak diperbolehkan. Paham ya para ikhwah? Pengakhiran penjelasan, padahal penjelasan itu sangat diperlukan, maka ini tidak boleh diakhirkan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa jual beli di masjid terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Dan ini pendapat jumhur. Kenapa jumhur mengatakan makruh? Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk orang-orang yang mendengar orang yang berjual beli di masjid agar mendoakan keburukan dan tidak menjelaskan bahwa jual belinya rusak, jual belinya batil, tetapi beliau hanya memerintahkan untuk mendoakan keburukan. Kalau seandainya jual beli di masjid batil atau rusak, maka niscaya akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian konsekuensinya? Karena jual beli sering terjadi di tengah kaum muslimin dan mengakhirkan penjelasan saat hukum itu diperlukan tidak diperbolehkan. Itu kaedah disebutkan oleh para ulama. Ya, ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz. Ini kaedah sering nanti dipakai dalam ilmu-ilmu fikih. Maka antum harus hafal dan harus faham maknanya kaedah ini. Kaedahnya berbunyi dalam bahasa Arab, ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Mengakhirkan penjelasan saat waktu diperlukan diperlukan tidak diperbolehkan. Jual beli sering terjadi di masjid. Kalau seandainya jual beli di masjid, jual beli sering terjadi. Kalau seandainya jual beli itu terlarang di masjid, maka niscaya dijelaskan. Karena penjelasan tentang jual beli sangat diperlukan dan tidak boleh diakhirkan. Maka memakai kaedah ini. Ini pendapat jumhur yang mengatakan makruh. Makruh pengertiannya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras. Dengan larangan yang tidak keras. Nilai makruh apa? Jika dikerjakan tidak berdosa. Nilai makruh. Jika dikerjakan tidak berdosa. Ini nilai makruh. Saya ingin menulis nilai-nilai. Nilai wajib. Apa? Jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Kita lebih baik mengambilnya ini saja. Ditinggalkan berdosa. Ini lebih spesifik untuk wajib. Tidak ada yang menyamainya. Ya, tidak ada yang menyamainya. Sunnah. Yang kita kenal, jika dikerjakan, berpahala. Ditinggalkan, tidak berdosa. Maka ditulis itunya saja. Ditinggalkan, jika ditinggalkan, tidak berdosa. Lihat, tidak ada yang semisal dengan sunnah kalau nilainya dikasih ini. Ditinggalkan, tidak berdosa. Cukup, orang sudah paham. Long sama juga. Kalau kita katakan, jika dikerjakan berpahala. Sama dengan wajib. Wajib pun begitu juga kan? Jika dikerjakan berpahala. Sama. Untuk agar tidak sama, ringkas aja. Ditinggalkan berdosa. Wajib. Sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Paham sampai sini Pak Teo? Baik. Yang ketiga, apa? Mubah. Mubah. Apa? Dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Mubah. Dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa atau tidak berpahala. Makan. Makan. Kalau dikerjakan tidak berdosa. Kalau dikerjakan tidak juga berpahala. Kalau tidak dikerjakan, ditinggalkan, tidak juga berdosa. Kalau ditinggalkan, tidak juga berpahala. Keempat, apa lagi? Makruh. Ah, yang membedakan dengan ini apa? Makruh jika dikerjakan, tidak berdosa. Jika dikerjakan, tidak berdosa. Jika ditinggalkan, berpahala. Mana yang ditulis? Ditinggalkan dapat pahala. Yakin ya? Apa bedanya dengan haram? Sama berarti kan? Sama kan? Makanya jangan ditulis ininya. Paham maksud saya? Kita sekarang lebih tinggi ilmunya dibandingkan ilmu SD, SMP, SMA. Ya, kalau SD, SMP, SMA, kita kan belajar wajib adalah nilainya. Jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Daripada sama, sebutkan saja bedanya. Paham maksud saya? Ya, wajib ditinggalkan berdosa. Kalau ditulis di sini dikerjakan berpahala sama dengan sunnah. Paham enggak? Ya. Itu namanya naik levelnya. Sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Enggak perlu kita sebutkan jika dikerjakan berpahala karena sama dengan wajib. Kan tujuan kita ingin membedakan satu dengan yang lainnya. Betul tidak? Nah, itu dia. Ya. Makruh sekarang. Makruh mana tadi? Makruh jika dikerjakan apa? tidak berdosa jika dikerjakan. Tidak berdosa. Haram jika dikerjakan berdosa. Enggak perlu lagi jika ditinggalkan berpahala. Enggak perlu. Kenapa? Antara makruh dan haram sama dalam itu. Paham enggak? Lebih mudah sekarang? Hah? Lebih mudah membedakannya? Lebih mudah. Catat. Antum mencatatnya nanti atau sekarang? Mau saya teruskan? Hah? Saya teruskan ya? Baik. Perhatikan baik-baik. Nanti mencatatnya. Jumhur juga berkata, ini masih permasalahan tadi. Jumhur juga berkata, meskipun kita tahu larangan adalah asal hukumnya pengharaman, tetapi tidak semua yang haram akan merusak sesuatu. Tidak semua yang haram akan merusak sesuatu. Contoh, menipu, apa hukumnya dalam jual beli? Haram. Tapi kalau terjadi penipuan, jual belinya sah atau tidak? Hah? Sah. Saya menjual beras, berasnya dari plastik. Orang yang saya juali, dia ridho untuk membeli beras tersebut, meskipun tidak sepengetahuannya. Berarti saya menipu. Dan saya melakukan keharaman. Dan asal hukum keharaman, semestinya jual belinya batal, rusak. Tetapi, para ulama mengatakan tidak seperti itu. Asal hukum orang yang menipu dalam jual belinya, maka terjadi jual belinya. Nah, sama. Jual beli di dalam masjid terlarang. Semua larangan menunjukkan kepada pengharaman. Setiap pengharaman apabila dikerjakan menunjukkan kepada kebatilan, kerusakan. Asal hukumnya seperti itu. Nah, jual beli terlarang di dalam masjid. Dan asal hukum larangan pengharaman, berarti haram jual beli dalam masjid. Cuma permasalahannya sekarang, setelah pengharaman, kalau terjadi juga jual beli, apakah jual belinya sah atau tidak, atau rusak? Maka menurut jumhur apa? Sah. Tidak rusak. Cuma dia tetap berdosa karena jual beli di masjid. Ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, jual beli di masjid. Taib para ikhwah, pendapat yang kedua adalah jual beli diharamkan di dalam masjid. Kalau terjadi juga tidak sah jual belinya, batal. Berarti si pencuri, si penjual mengambil uang dari si pembeli seperti mencuri. Si pembeli mengambil barang dari penjual seperti mencuri. Karena jual belinya batal. Tidak sah. Mereka mengatakan, ini dalil-dalil mereka. Sama dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa atau mendoakan agar orang tersebut tidak dapat untung. Ya. Dan ini tidak dapat untung menunjukkan kepada hukuman. Dan hukuman itu menunjukkan kepada pengharaman. Dan setiap pengharaman, maka hasil jual belinya batal atau rusak. Ini pendapat yang kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih kuat? Pendapat pertama, jumhur mengatakan makruh. Pendapat yang kedua mengatakan haram, dan ini pendapatnya Imam Ahmad atau mazhab Hambali. Terutama Anda yang wahai para pedagang, perhatikan hukum ini baik-baik. Mana yang lebih kuat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Pendapat yang pertama lebih terlihat jelas bahwa jual beli hukum di masjid hukumnya makruh dan hasil jual belinya sah. Kenapa demikian? Mengumpulkan semua dalil yang ada. Mengumpulkan semua dalil yang ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati larangan, maka larangan asal hukumnya pengharaman. Jumhur kok bisa ada larangan tapi loncat langsung kepada kemakruhan, tidak kepada keharaman. Maka menjadikan hukum larangan yang asalnya keharaman berpindah kepada kemakruhan, ini perlu dalil. Perlu dalil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah jual beli dalam masjid hukumnya haram. Tetapi jual belinya pun juga batal. Saya lebih condong kepada pendapat ini. Ini pendapat yang kedua mazhab Hambali. Kenapa? Karena tadi asal hukum, selalu antum berpegang kepada asal hukum. Asal hukum larangan apa? Pengharaman. Dan setiap pengharaman berkonsekuensi kepada apa? Kerusakan, kebatalan. Itu kaedah. Kalau ada yang mengatakan asal hukum pelarangan kemakruhan, mana dalilmu? Nah, itu. Paham ya para ikhwah? Dan belum ada dalil yang begitu kuat akan menurunkan dari haram menjadi makruh. Nah, silakan aja. Ya, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin meringkas yang sudah saya sebutkan. Hukum jual beli di masjid, lihat catatannya, yang kurang-kurang ditambahi. Hukum jual beli di masjid. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Jumhur di sini mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah. Hukum jual beli di masjid hukumnya makruh. Kita berbicara poin yang pertama, hukum. Pendapat pertama, makruh. Jumhur. Hukumnya makruh dan jumhur. Dalil jumhur satu, bahwa Nabi Muhammad SAW hanya mendoakan keburukan dan tidak membatalkan. Hanya mendoakan keburukan dan tidak membatalkan. Padahal penjelasannya diperlukan saat itu. Dan tidak diperbolehkan menunda penjelasan yang diperlukan saat diperlukan. Kemudian dalil yang kedua yang dipakai oleh jumhur, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada amalan haram tetapi sah. Seperti apa? Saya contohkan tadi. Menipu. Menipu. Jual barang KW. Boleh enggak jual barang KW? Ya. Pulpen misalkan merek apa gitu. Parker. Mahal. Maka dia jual KW. Judulnya juga atau mereknya juga Parker. Maka jawabannya adalah harus diberitahukan kepada pembeli baru boleh. Ini Parker KW, KW-nya 10 lagi. Yang kedua, boleh menjual barang KW jika yang bermerek tersebut sudah mempunyai izin resmi dan dia harus berizin kepada yang mempunyai merek. Tidak boleh menjiplak. Kemudian yang kedua, dalil yang ketiga. Enggak, perkataan yang kedua, haram. Pendapat siapa? Hambali. Mazhab Hambali. Dalil mereka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan. Dan mendoakan keburukan menunjukkan kepada hukuman. Dan hukuman menunjukkan kepada larangan. Dan larangan menunjukkan kepada pengharaman. Lihat subhanallah, dalam satu hadis dipakai dua-duanya tapi berbeda-beda. Subhanallah. Ya. Kata mazhab Hambali, Rasulullah SAW mendoakan keburukan. Keburukan menunjukkan kepada hukuman. Hukuman menunjukkan bahwa perbuatan itu terlarang. Larangan menunjukkan kepada keharaman. Baik. Dalil yang kedua yang dimiliki oleh haram ini adalah ya, itu satu dalil saja. Satu dalil saja. Pendapat yang diambil bagaimana? Tadi saya katakan pendapat yang kedua. Karena ada larangan. Dan larangan berbuah kepada pengharaman. Pengharaman berbuah kepada kalau dalam jual beli akadnya tidak sah. Akadnya menjadi rusak, batal. Ini pendapat yang kedua. Ya. Dan ini pendapat jumhur. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pendapat ini diperbolehkan. Ataupun kalau terjadi juga jual beli, bukan diperbolehkan, mohon maaf saya tarik tadi. Kalau terjadi juga jual beli, maka jual belinya menjadi sah. Kenapa? Nah, ini perlu diketahui. Karena kata mereka, jual beli di luar dari apa? Jual beli di luar dari masjid. Jadi tidak ada urusannya di dalam masjid. Mau dalam masjid, mau di luar masjid, yang penting terjadi jual beli. Syarat-syaratnya terkumpul. Ada barang, ada uang, ada penjual, ada majlis. Syarat-syaratnya tetap terkumpul. Ini pendapat yang ketiga dimiliki oleh jumhur. Bahwa jual beli di dalam masjid, asalkan syarat-syaratnya kumpul, maka urusan masjid, urusan luar jual beli. Tidak masuk kepada jual beli. Artinya kalau orang berjual beli di luar pagar masjid, sama ada pembeli, ada penjual. Ada barang, ada uang. Ada ijab kabul, ada majelis tangguh, ada tangguhan pada sebuah majelis, dan semisalnya. Kalau sudah itu tercapai, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, maka tetap menurut pendapat. Nah, jujur, pian pilih mana? Nah, pedagang, pilih mana? Hah? Yang maslahat, bahasanya politis mana? Lihat dalil. Ya. Yang menjawab Mas Rahman boy. Nah. Ya. Wallahu alam, para ulama kebanyakan berpendapat pendapat jumhur. Kalau dipikir-pikir pendapat ini lebih jelas gitu. Dipikir-pikir. Karena kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu langsung mengatakan haram batal. Tapi beliau cuma mendoakan. Mendoakan keburukan. Ya, yang itu tidak menunjukkan kepada keharaman. Kemudian di sana, ini yang lebih luar biasa lagi. Di sana ada amalan yang haram, tapi kalau dikerjakan jual belinya tetap sah. Tipu menipu. Yang ini juga lebih lagi dalilnya. Jual beli urusannya tidak berkaitan dengan perkara masjid. Ini di, mungkin antum agak bingung. Jual beli tidak berkaitan dengan masjid. Itu ditulisnya begitu. Tidak berkaitan dengan masjid. Yang penting ada pembeli, ada penjual. Ada ijab, ada kabul, ada barang. Ada uang. Sah tidak? Mau di masjid, di luar masjid. Sah. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat ini kuat, cuma lebih kuat di sini, menurut jumhur. Allahu a'lam, pian ambil seorang hukumnya. Ya, ini termasuk masalah yang pelik. Bahkan saya memiliki data, tidak sedikit para ulama menyebutkan bahwa jual beli kalau sudah terjadi di masjid tidak boleh dibatalkan. Dan itu ijma. Wah, tambah lagi ini. Tambah kuat pendapat jumhur. Kalau sudah terjadi jual beli di masjid, ya, tidak boleh dibatalkan. Dan itu ijma. Itu apa? Ijma. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battal. Ya. Saya pantasan sekaliber Imam Syafi'i mengambil pendapat ini. Pantasan sekaliber Syekhul Islam mengambil pendapat ini. Kuat dia. Jual beli di masjid haram, tetapi sah. Atau boleh dikatakan makruh, tapi jual belinya sah. Baik. Permasalahan selanjutnya. Apa hukum berjual beli di halaman masjid? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semua yang berkaitan dengan masjid, baik itu halamannya, dalamnya, luarnya, pekarangannya, maka dia masuk ke dalam hukum masjid. Dia masuk ke dalam hukum masjid. Yaitu hukum jual belinya menurut pendapat jumhur apa? Makruh. Ya, hukum jual belinya makruh. Di halaman, di pekarangan, di dalam, di luar, di parkiran, enggak parkiran. Di tempat yang bersambung dengan masjid atau tidak bersambung, maka kalau masih dalam satu area tanah masjid haram. Atau pendapat jumhur apa makruh. Seperti Masjid Nabawi, mudahnya kita memahaminya. Ada masjid di dalamnya, samping-sampingnya ada lapangan luas. Kemudian ada pagar. Apa saja yang ada di dalam pagar itu disebut masjid. Maka tidak disyariatkan dan tidak boleh untuk berjual beli di dalam pagar. Ya. Kalau kita ini gimana, Ustaz? Kita enggak punya pagar. Maka yang menjadi ukuran adalah semua yang berkaitan dan bersambung dengan masjid. Halaman tehalnya, keramiknya, kemudian samping sananya masuk kepada Islamik juga. Maka lebih baik dijauhi. Dalam maksud saya bukan ruangannya, akan tetapi halaman yang ada di depan Islamik ini. Karena dia bersambung dengan masjid. Paham ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak ada keramiknya, tanah, batu-batuan, parkiran, maka ini tidak masuk masjid. Karena dia bukan tanah di bawah naungan masjid. Artinya ada tiang, atap, dan semisal. Beda hal kalau seandainya sudah dipagari. Maka itu semua masuk ke dalam masjid. Ya. Ah, Mas Rahmat. Terselamatkan. Baik. Kita ambil hadis selanjutnya. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم La tuqamul hududa fil masajidi wala yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaif. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dilakukan hukum-hukum had di dalam masjid, dan juga tidak boleh dilaksanakan hukum qisas di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Sanad yang dhaif maksudnya adalah perawinya yang meriwayatkan hadis ini lemah. Perawinya yang meriwayatkan hadis ini lemah. Ya. Tapi poin pertama yaitu Hakim bin Hizam. Siapa sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam? Beliau nama lengkapnya Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad. Dan Hakim bin Hizam adalah anak saudara laki-laki Khadijah. Berarti apanya Khadijah? Keponakan. Berarti lawan Nabi apanya? Ah, bahasa Banjar apa? Hah? Mama Rina. Ya. Mama Rina. Mama dan Rina. Ulun kada paham beberapa istilah Banjar itu. Mama Rina. Sama adik, anak-anak ulun. Kalau ada ulangan atau ujian muatan lokal, pasti nilainya sedikit. Karena bahasa Banjar, kemudian kesenian Banjar, mereka tidak begitu paham. Mama Rina berarti ya? Atau Abah Rina? Kan laki-laki. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, keponakannya Khadijah. Keponakannya Khadijah berarti terhadap Rasulullah adalah mamarinanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bernama Hakim bin Hizam. Beliau dilahirkan 3 tahun apa? Beliau dilahirkan 13 atau 12 tahun sebelum tahun gajah. Berarti lebih tua dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari pemimpin kaum Quraisy. Dan termasuk dari ulama para sahabat, terutama dalam masalah nasab dan juga kisah-kisah terdahulu. Jadi beliau ini kalau di kita ahli sejarah orang Quraisy. Ahli sejarahnya orang Quraisy. Dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, beliau adalah teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Tetapi sayangnya, tetapi bukan sayang, qadarullah, dengan takdir Allah, beliau masuk Islamnya pas penaklukan kota Mekah. Tahun keberapa? Ke-8 Hijriah. Jadi terakhir masuk Islamnya Hakim bin Hizam. Sekitar 12 tahun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 2 tahun lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau masuk Islam. Beliau termasuk orang yang mu'allaf, diikat hatinya agar tidak kembali kepada kekafirannya. Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Dan umurnya 110 tahun. Setengahnya di masa jahiliyah dan setengahnya di masa Islam. 100 berapa tadi? 10. Setengah dari 110 berapa? 55. 55 di masa jahiliyah, 55 di masa Islam. Dan Hakim bin Hizam inilah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang pedagang yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Hakim, la tabi' ma laysa indak." Ini kaedah dalam ilmu jual beli. Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki. Ini hadisnya dari Hakim bin Hizam. Dan namanya Hakim panjang. Bukan Hakim. Namanya apa? Hakim. Bukan Hakim. Beda tulisannya bagaimana? Lihat. Tulisannya beda. Hakim dengan Hakim. Ini Hakim. Beda. Ini Hakim adalah Hakim yang memutuskan keputusan di pengadilan. Kalau ini Hakim artinya bijak sana. Bijak sana. Hakim bin Hizam. Naam. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sesudah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka poin yang kedua, makna dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dilakukan hukum-hukum had. Apa itu hukum had? Yaitu hukum had itu arti dari kata-kata batasan. Ya. Had itu dari kata-kata batasan. Al-haddu artinya adalah larangan dan juga batasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Maka di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dilakukan hukum-hukum had. Hukum-hukum had itu hukum-hukum yang di dalamnya terdapat ancaman di dunia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid kenapa dilarang hukum had, seperti dipenggal leher, dipenggal tangan, ya kalau tidak mempan masih macal, dipenggal kaki. Ini kalau dilakukan di dalam masjid akan mengotori masjid. Maka ini hikmah dilarang untuk melakukan aktivis, melakukan perbuatan jual beli. Had maksudnya. Had di dalam masjid. Kenapa? Karena akan mengotori masjid. Baik. Kemudian di sini disebutkan, dan juga tidak boleh dilaksanakan hukum qisas. Qisas ya, pengertiannya adalah diambil dari kata-kata, sebentar, al-qaud, diambil dari kata-kata al-qaud. Al-qaud artinya adalah pembunuhan, ya, pembunuhan. Dan qisas secara hukum syar'i, uqubatun muqaddarah tajibu haqqan lil fardi, hukuman yang sudah ditentukan wajib secara hak dilakukan pada seseorang. Wajib secara kebenaran dilakukan pada seseorang. Uqubatun muqaddarah tajibu haqqan lil fardi, hukuman yang telah ditentukan, yang telah ditentukan secara benar. Untuk seseorang. Ini namanya hukum qisas. Pengertiannya. Uqubatun fardi, uqubatun muqaddaratun tajibu haqqan lil fardi. Termasuk ayat qisas disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 45. Baik. Kita lanjutkan. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini lemah karena memang di dalamnya terdapat 3 kecacatan. Yang ingin menulis silahkan. 3 kecacatan pada hadis ini. Yang pertama, terputus sanadnya. Terputus sanadnya. Yang kedua, yaitu ada seorang perawi yang lemah. Seorang perawi yang lemah. Yang bernama Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aitsi. Asy-Syu'aitsi. Yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat Zufar bin Wasimah dan dia tidak diketahui keadaannya. Zufar bin Wasimah dan dia tidak diketahui keadaannya. Apakah terpercaya ataukah tidak? Jadi hadis ini secara sanad tersendiri dia lemah. Tapi Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini minimalnya hasan. Karena banyak yang membantu riwayat ini. Riwayat-riwayat pembantu banyak. Maka hadisnya menjadi hasan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidak boleh dilakukan qisas di dalam masjid. Dan qisas artinya tadi secara bahasa qaudun. Al-qisas artinya secara bahasa adalah qaudun. Qaudun artinya secara bahasa Indonesia yaitu digiring, ditarik. Qaudun artinya digiring, ditarik. Makanya orang yang membunuh nanti di hari kiamat, yang belum diqisas, diqisas di hari kiamat. Bagaimana caranya? dia akan digiring menghadap kepada orang yang pernah dia bunuh. Digiring kepada keluarga-keluarganya. Keluarga-keluarga dari orang yang pernah dia bunuh. Itu yang disebut dengan qisas. Hati-hati para ikhwah. Ini sebuah kabar ancaman. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis ini. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah, jika hadis ini menunjukkan, maksud saya begitu, hadis ini menunjukkan tidak diperbolehkannya qisas di dalam masjid. Dan asal hukum larangan pengharaman. Dan juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan qisas di dalam masjid. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah, dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum tidak pernah melakukan qisas di dalam masjid. Ketika ada seorang sahabat bernama Ma'iz mengaku di hadapan Rasulullah beliau berzina padahal beliau sudah menikah, maka hukumnya dirajam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhabu bihi farjumuhu. Artinya, pergi engkau keluar dari masjid ini. Keluar dari masjid ini. Dan rajamlah. Ini menunjukkan bahwa rajam dilakukan di luar masjid. Qisas dilakukan di luar masjid. Nah. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ketika perang Khandaq Sa'ad terluka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan sebuah kemah untuknya di masjid supaya beliau menjenguknya dari dekat. Muttafaq alaih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang ketiga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengawini, menikahi perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha beliau yang merupakan wanita paling berilmu di alam semesta. Tentunya tentang ilmu agama ya. Wanita paling berilmu di alam semesta. Bahkan keilmuan Aisyah kadang-kadang bisa mengalahkan beberapa laki-laki. Itu poin pertama. Poin yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ketika perang Khandaq Sa'ad terluka. Sa'ad yang dimaksud di sini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan. Sa'ad bin Mu'adz Ketika perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu terluka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kemah untuknya di masjid supaya beliau dapat menjenguknya dari dekat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkannya hukum qisas dan juga hukum had di dalam masjid. Kemudian Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW membuatkan sebuah kemah untuknya di masjid supaya dapat menjenguknya dari dekat. Pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan larangan untuk melakukan qisas di depan masjid atau di dalam masjid. Dan terlihat larangan ini adalah keharaman. Terlihat larangan ini adalah keharaman. Akan tetapi hadisnya terdapat kecacatan. Cuma maknanya sahih. Hadisnya terdapat kecacatan. Cuma maknanya sahih. Kecacatan yang beliau dapat dari hadis ini adalah bahwa ada seorang perawi yang lemah, seorang perawi yang majhul. Dan sanadnya terputus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'ad, beliau inilah yang ketika meninggal malaikat Arsy Allah bergetar. Sa'ad bin Mu'ad, beliau inilah yang ketika meninggal malaikat penjaga Arsy Allah bergetar. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu tetap walaupun malaikat menghormatinya, tetap ketika dimasukkan ke dalam kubur maka kuburannya disempitkan dahulu kemudian baru diluaskan kembali. Ini menunjukkan satu, siksa kubur tetap adanya. Yang kedua, kadang-kadang orang yang diuji di dalam kuburannya bukan orang yang tercela, bahkan orang yang mulia seperti Sa'ad. Sa'ad pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah ujian tersebut. Dan hadis tentang Sa'ad radhiyallahu anhu yang kuburannya disempitkan, para ulama mengatakan bahwa kalau saat kuburannya disempitkan, padahal beliau begitu, ya padahal beliau ahli ibadah, sangat dihormati malaikat, menunjukkan semua orang yang dikubur akan disempitkan kuburannya. Ada hadis yang menarik. Lau naja ahadun min dhiqil qabr lanaja Sa'ad bin Mu'ad minhu. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari kuburan yang disempitkan, niscaya Sa'ad bin Mu'ad lebih selamat. Tetapi Sa'ad bin Mu'ad tetap tidak selamat dari penyempitan kuburan. Ini juga perhatian bagi kita agar mempersiapkan kehidupan setelah kematian sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Nah, kira-kira itu pada poin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? 1-2 pertanyaan saja. Saya punya saudara kandung yang mengikuti bisnis MLM. Saat ini saya sedang kuliah dan terkadang beliau mengirim uang kepada saya. Lalu bagaimana dengan uang yang saya pakai? Ini sudah sering kita jawab. Uang yang didapat dari pekerjaan yang haram, maka apabila sampai kepada seseorang dengan cara yang halal, maka berarti uangnya boleh diapa? Boleh diterima, diambil, dan dinikmati. Ya. Apa hukumnya mandi di WC masjid? Bagaimana tata cara sholat, jama' dan qasar yang benar? Apa-apa saja yang dapat membatalkan sholat jama' dan qasar? Hukum mandi di WC masjid boleh. Asalkan jangan mandi di dalam masjid. Boleh. Tata cara menjamak sholat dan mengkosor sholat. Jamak identik dengan keperluan. Kalau perlu sesuai dengan syariat, maka dijamak, digabungkan. Dan jamak tidak ada kaitannya dengan kosor. Kosor hukum tersendiri, jamak hukum tersendiri. Dia bukan kakak ading. Ya, tetapi dia orang lain. Jamak hukum tersendiri, qasar hukum tersendiri. Mengqasar salat dilakukan tatkala ketika dalam perjalanan. Kalau sudah dinyatakan perjalanan, maka disitulah mengqasar salat. Dikerjakan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, Isya 2 rakaat. Selainnya sama. Apa saja yang membatalkan sholat jamak dan qasar? Kalau yang dimaksud membatalkan sholat jamak dan qasar, maksudnya adalah dia tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqasar, maka batal sholat jamaknya. Kalau jarak antara sholat pertama dengan sholat kedua sangat jauh. Contoh, saya ingin menjamak sholat. Saya sholat zuhur. Kemudian saya masak, goreng sana sini. Baru nanti dijamak dengan asar. Ini gak boleh. Karena sudah terlalu lama. Ya, sudah terlalu lama. Wallahu alam. Adapun kapan mengqasar sholat itu batal? Ketika sudah sampai di tempat tujuan. Sehingga tidak dinyatakan sebagai seorang yang musafir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fik barakallahu. Bagaimana hukumnya seseorang yang ditugaskan untuk melakukan qisas? Contohnya, seperti memotong tangan sepenjuri. Apakah sang petugas ini bebas dari dosa? Maka dia tidak ada dosa dalam pengqisasannya. Karena dia melakukan hukum Allah. Wallahu a'lam. Tentang hadis hasad, hanya diperbolehkan kepada 2 hal. Yaitu kepada orang yang berilmu yang mengajarkannya dan kepada orang yang kaya yang dermawan. Maksudnya begini. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan. Yang pertama, orang yang berilmu dan dia mengamalkannya apa yang dia dapat. Ini adalah yang pertama, yaitu orang yang berilmu. Sedangkan yang kedua, orang yang kaya. Orang yang kaya, dia mengamalkan harta kekayaannya dengan bersedekah dan juga mengerjakan amalan-amalan dengan harta. Ini yang boleh dihasadi. Dan itu yang disebutkan oleh si penanya tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya? Saya pernah membantu kawan mengurus penarikan jaminan hutang. Dan ternyata jaminan tersebut dimanfaatkan oleh kawan. Apakah saya termasuk orang yang melalaikan saksi terhadap perbuatan riba? Maka jawabannya, asal hukumnya adalah tidak. Karena orang ini yang mengajak ini, mengajak kepada yang halal. Tidak, dia tidak tahu di kemudian hari. Ternyata ada pegawai-pegawai yang melakukan keharaman dalam pekerjaannya tersebut. Dia tidak tahu. Dia hanya berusaha untuk menolong di awalnya. Ternyata diselewengkan, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Dan nasihati orang tersebut sehingga dia melepaskan dari ribanya. Saya berpesan, kalau bertanya tidak perlu cerita, apalagi sampai menyebut nama sesuatu, barang, tempat, rumah makan atau semisalnya. Nggak perlu cerita, ya. Misalkan ini ada pertanyaan. Tadi pagi kami murid-murid sekolah melaksanakan acara perpisahan di restoran bla bla bla. Terus ada pembagian makanan yang sudah dipesan dari restoran tadi. Dan pemilik restoran tersebut adalah orang Cina yang agamanya musyrik. Pertanyaan saya. Sebenarnya pertanyaannya, ya, dia bertanya, bolehkah memakan makanan dari orang musyrik walaupun jenis makanannya halal seperti ayam, ikan, nila, dan semisalnya. Ini pertanyaannya. Gak perlu cerita di atas tadi. Paham maksud saya? Ya. Maka jawabannya, maka perhatikan, bertanya tidak perlu cerita. Bertanya tidak perlu cerita. Cukup kan? Bolehkah memakan makanan dari orang musyrik walau jenis makanannya halal seperti ayam, ikan, nila, dan semisalnya? Cukup. Gak perlu ditanya. Gak perlu cerita. Detil-detil begini, gak perlu. Ya, karena yang kita ingin ketahui hukum syar'inya. Maka jawabannya para ikhwah, asal hukum berjual beli dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik boleh. Boleh. Selama tidak melakukan keharaman. Akan tetapi, jika berkaitan dengan hewan sembelihan, maka kalau kita di negeri Indonesia yang notabene hewan sembelihannya adalah hewan sembelihan syar'i, maka pada saat itu kita tidak perlu risau. Kecuali jika ada desas-desus yang meragukan apakah makanan tersebut halal atau tidak. Karena ditambah lagi pemiliknya non-muslim. Intinya harus hati-hati, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membeli barang KW, tapi kita sudah tahu bahwa pembeli tidak memiliki izin pada brand aslinya, maka haram hukumnya, ya. Haram hukumnya kalau kita sudah tahu barang itu adalah barang KW. Kalau tidak tahu, maka halal. Yang menjual, yang berdosa. Kalau dia tahu. Di Jeddah ada masjid qisas. Apakah saat ini qisas dilakukan di dalam masjid tersebut? Bukan di dalam, di halaman masjid. Ya. Ya, di Jeddah di halaman masjid. Yang dilarang adalah di dalam masjid. Naam. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.